Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini malam ke 12 atau ke 13 dari bulan Jumada al-Akhirah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari karya Syekhina Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Ubayd bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamadani Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatsatil Usul, yang merupakan syarah dari Tsalatsatul Usul karya Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada ucapan musannif rahimahullahu taala yang menerangkan kepada kita tentang dalil ar-raja, dalil dari ibadah yang disebut dalam syariat dengan ar-raja, rasa berharap. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Kahf ayat ke-110 ayat yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaknya dia beramal dengan amalan-amalan saleh yang banyak. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan jangan dia melakukan kesyirikan, menjadikan sesuatu sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada paragraf pertama telah kita bacakan dari penjelasan Syekhuna hafizahullah warah, yang insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan paragraf kedua dan yang seterusnya dari penjelasan beliau hafizahullah taala warah. Ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah al-ayatul karimah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai, kata beliau hafizahullah, maknanya adalah yu'ammil liqa' Allah, dia benar-benar berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yatma', dan sangat-sangat menginginkan hal tersebut. Karena dari sesuatu yang kita lihat di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya mereka terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, mereka yang berharap yarju liqa'a rabbih, mereka berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena mereka merindukan karunia demi karunia, rahmah demi rahmah. Mereka merindukan syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan untuk al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah jalla wa ala. Namun ada juga kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak mau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menganggap bahwasanya kehidupan dia ketika dia hadapi kematian yang ada itu adalah akhir kisah, akhir perjalanan dari kehidupannya di dunia ini. Artinya tidak ada lagi kehidupan setelah ad-dunia. Inilah orang-orang kufar, mereka yang tidak beriman kepada al-hisab, tidak beriman dengan adanya hari kiamat, tidak beriman dengan adanya asyurga, al-jannatu wan-nar, syurga dan neraka. Maka orang-orang yang demikian tidak dibahas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dikekalkan di dalam an-nar wal-iyadu billah. Akan tetapi, di antara orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mutafawitun, mereka keadaannya bertingkat-tingkat. Ada yang sangat-sangat ingin, merindukan pertemuan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang malas-malasan. Dia sadar bahwa nanti di hari kiamat dia akan mempertanggungjawabkan semua kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Dia akan dihadapkan dengan azab Allah an-nar dan yang seterusnya. Dia sadar, akan tetapi hawa nafsu lebih dia ikuti. Maka yang demikian keadaannya adalah hamba-hamba Allah dari kalangan muslimin wal mu'minin yang nantinya akan diazab terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nanti dia akan diselamatkan oleh Allah jalla wa ala menuju al-jannah. Karena tidak ada seorang mukmin pun, tidak akan ada seorang muslim pun yang bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah yang akan dikekalkan oleh Allah jalla wa ala di dalam an-nar. Ayat ini menerangkan tentang keadaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada derajat pertama. Yu'ammil liqa Allah wa yatma', dia sangat-sangat berharap, sangat-sangat merindukan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadha tam'a la yakfi, sekedar berharap, sekedar ingin bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, la yakfi, belum cukup, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Jadi kita berharap bertemu dengan Allah, kita berharap masuk ke dalam al-jannah, kita berharap terselamatkan dari an-nar, belum cukup. Butuh yang namanya sebuah realisasi. Butuh yang namanya sebuah usaha, upaya. Bagaimana kita bisa benar-benar bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan sekian banyak fadail, keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Bal, kata beliau, bahkan seorang yang berharap bertemu dengan Allah, mendapatkan rahmatnya, masuk ke dalam jannahnya, harus ada bentuk realisasi. Fal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahadan. Fal ya'mal amalan salihan, dia harus beramal dengan amalan-amalan saleh. Yang pertama, wala yushrik, dan yang kedua, tidak boleh dia menyekutukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Tidak boleh dia sekutukan Allah dengan kuburan para wali. Tidak boleh dia sekutukan Allah dengan pohon-pohon keramat. Tidak boleh dia sekutukan Allah dengan kiai-kiai yang memiliki karamah, kata mereka, kemuliaan demi kemuliaan, bisa berjalan di atas air, bisa melaksanakan sholat Jumat di Ka'bah al-Musyarrafah dan yang seterusnya. Enggak dia jadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan dan sekutu. Idzan fil ayati dalilun ala wujubil amali salih. Maka dalam ayat ini, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, terdapat sebuah kesimpulan penting. Wajibnya seorang mukmin mengerjakan amalan-amalan salih. Wajibnya seorang mukmin mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ada buktinya. Jangan hanya sekedar berharap, mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan jannah Allah jalla wa ala, tapi tidak ada buktinya, percuma. Maka Allah jalla wa ala pun menuntut apa yang namanya al-amal as-salih. Ketika seorang hamba dengan hal tersebut bisa membuktikan harapan ketika dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang memiliki kalam fadhi, ucapan-ucapan kosong seperti tong kosong nyaring bunyinya, hanya sekedar mengklaim ingin menjadi ahlul jannah, hanya berangan-angan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi ketika diperintahkan untuk mengerjakan amalan saleh, dia malas. Dia beralasan dengan alasan ini dan itu. Diperintahkan untuk bersedekah, dia diperintahkan untuk berzakat dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh, dia kedepankan hawa nafsunya. Mungkin dia termasuk orang yang telah memutus tali persaudaraan, tali silaturahim, diperintahkan untuk disambungkan. Ayo, sambungkan tali silaturahmi. Karena itu bisa mendapatkan ganjaran surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena dia kedepankan hawa nafsunya, maka dia tidak mau untuk melakukan silaturahim, menyambung tali persaudaraan yang putus tersebut. Maka ini hanya sekedar pepesan kosong dari harapan dia bertemu dengan Allah, keinginan dia masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'an falya'mal amalan salihan. Maka seorang hamba wajib untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Wa na'ni bil amali saleh, dan yang kami maksudkan dari amalan saleh di sini adalah kullu ma yuqarribu ila Allah fardhan kana aw manduban. Kullu ma yuqarribu ila Allah fardhan kana aw manduban. Makna dari amalan saleh adalah segala sesuatu. Ma yuqarribu ila Allah, segala sesuatu yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardhan kana au manduban. Apakah hal tersebut wajib ataukah perkara yang mandub, sunnah, mustahabbah. Ini definisi dari amalan saleh. Jadi amalan saleh ini cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar perbuatan, bisa masuk ke dalamnya perkataan-perkataan pun masuk dalam bahagian dari amalan saleh. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, apakah amalan tersebut wajib ataukah mandub? Amalan tersebut wajib ataukah sunnah? Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wajib baginya untuk mengerjakan amalan saleh dan tidak boleh sedikit pun dia menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah, dalilul isti'dadi li liqa'illah azza wa jal amalus salihatil khalisah. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba ingin mempersiapkan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapannya tersebut berupa amalan-amalan saleh al-khalisah, yang benar-benar ikhlas, murni. Yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya ada peringatan keras agar kita tidak melakukan ar-riya was-sum'ah di dalam amalan-amalan kita. Ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, menghafal ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi, talabatul ilm, jangan sampai terselipkan unsur riya was-sum'ah. Ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan kemuliaan dari si fulan dan Allah, jangan sampai. Karena yang benar-benar kita harapkan adalah wajah Allah Jalla wa Ala. Yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia mencaci maki kita, walaupun manusia menjatuhkan kredibilitas harga diri kita, khallihim, biarkan. Yang terpenting kita berada pada jalur al-ikhlas. Karena apabila kita mengharapkan dari amalan-amalan saleh yang kita kerjakan, dari talabul ilmi, silaturrahim, birrul walidain, dan yang seterusnya dari amalan-amalan saleh yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam majelis ini, kalau yang kita harapkan adalah pujian dan sanjungan dari manusia, maka bersiaplah dengan kekecewaan besar yang akan kita dapatkan. Karena mungkin satu manusia memuji kita, tapi manusia yang lain gak akan simpati dengan kita. Mungkin satu kelompok memuji kita, menyanjung kita, menyayangi kita, mengangkat kita, memuliakan kita. Akan tetapi di sisi yang lain, manusia-manusia yang lain, kelompok-kelompok yang lain akan menjatuhkan harga diri kita. Artinya keinginan untuk mendapatkan ridha manusia tidak akan mungkin kita dapatkan. Sehingga yang harus kita cari adalah ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan untuk kita tidak melakukan ar-riya, as-sum'ah ada pada ayat yang mulia ini. Wasawa'un kana syirku akbar. Apakah bentuk kesyirikan yang dimaksudkan di sini syirk akbar, syirik besar, wa hadza mukhrijun minal millah, dan ini merupakan satu hal yang bisa mengeluarkan seseorang dari al-millah, dari ad-din, dari agama Islam, au asghar, ataukah syirik kecil, wa hadza yunafi kamal at-tauhid. Yang kedua, syirik kecil itu bisa menafikan, mengurangi kesempurnaan tauhid yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka syirik besar ataukah syirik kecil sama sekali tidak boleh hingga pada sanubari-sanubari kita, hati-hati kita ketika kita mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sulit, ikhwati fillah yara'akumullah, yang berkaitan dengan keikhlasan ini. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan karunia berupa al-ikhlas fil amali as-salih. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini matan dari al-musannif alaihi rahmatullah dan penjelasan dari syekhuna hafidhahullah wa ra'ah berkaitan dengan ar-raja. Sehingga ar-raja, rasa berharap yang dimiliki oleh seorang hamba, kesimpulannya harus dibarengi dengan rasa al-khauf, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ucapan Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala, dan dalil dari amalan yang berikutnya yang akan dibahas adalah amalan at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala, wa 'alallahi tafatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau benar-benar kalian hamba-hamba Allah yang beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah Jalla wa Ala akan mencukupinya. Mencukupi dari kebutuhan-kebutuhan dia di dunia ini dan segala macam bentuk apa yang dia butuhkan dalam perkara-perkara ad-dunya ketika dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syarhu, penjelasan dari Syekhuna hafidhahullah wa ra'ah, at-tawakkul lughatan, makna tawakkal secara bahasa adalah at-tafwid. At-tafwid maknanya adalah ketika kita menyampaikan suatu makna dan meneruskannya kepada siapa yang kita wakilkan. Ini namanya at-tawakkal. Ini namanya adalah at-tawakkal, at-tafwid. Kita meneruskan suatu perkara, satu urusan, satu makna kepada orang yang kita inginkan. Seperti seorang guru misalkan memberikan sebuah faedah kepada murid-muridnya. Maka ini namanya at-tafwid. Atau yang berkaitan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Jalla wa Ala, dianjurkan oleh a'immatus salaf, bahkan Al-Qur'anul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya juga memerintahkan hal yang demikian, untuk kita mentafwid, menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar kita serahkan secara sempurna. Seperti seorang guru yang meneruskan sebuah faedah yang dia miliki, menyerahkan faedah-faedah atau ilmu-ilmu yang dia miliki kepada para muridnya. At-tafwid, menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Disebutkan di sini oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, contohnya wakalahu idza fawadahu. Seseorang memberikan kepercayaan kepada orang lain sebagai wakil Idza fawadahu, apabila dia menyerahkan urusan kepada orang tersebut. Wakkaltu fulanan, aku menyerahkan urusanku kepada si fulan. Ai, maknanya adalah fawadtuhu fil amri, aku serahkan urusan-urusanku kepadanya. Misalkan ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli, karena satu dan lain hal kita tidak bisa melakukan transaksi tersebut secara sendiri, akhirnya kita membutuhkan wakil. Kita membutuhkan yang namanya al-wakalah. Kita serahkan kepada orang yang kita percaya, si fulan, si A, si B, si C. Kemudian orang tersebutlah yang meneruskan transaksi jual beli yang kita miliki. Ini namanya al-wakalah. Kita menyerahkan kepada si fulan, tolong lanjutkan transaksi jual beli antara saya dengan si A, antara saya dengan si B, antara saya dengan si fulan, antara saya dengan si Allah. Bukan dia bertransaksi, tapi kita yang bertransaksi. Tapi kita minta tolong kepada dia untuk meneruskan transaksi tersebut. Ini namanya al-wakalah, perwakilan. Ini dari sisi bahasa. Dilanjutkan oleh beliau, wal-wakalatu hiya, makna al-wakalah adalah ja'lul insani naiban mufawwidan anhu fima yakhussuhu. Ketika seseorang meminta tolong kepada orang lain untuk menjadi penggantinya, mufawwidan anhu, dia serahkan urusan-urusan kepada orang tersebut, fima yakhussuhu, yang mana orang tadi sebagai wakil tidak memiliki apa-apa, enggak punya urusan apa-apa, dia enggak punya urusan transaksi, dia enggak punya urusan jual beli dan yang seterusnya, yang dia miliki hanya sebagai al-wakil. Misalkan ketika kita akan membeli sesuatu di sebuah restoran jauh 8 kilo, 10 kilo dan yang seterusnya, sementara hajat kita banyak, kebutuhan kita banyak, sulit untuk kita menjalankan atau memenuhi kebutuhan tersebut sendirian, maka kita panggil satu orang sebagai wakil, entah melalui aplikasi atau melalui media sosial, WA, Telegram dan yang seterusnya, atau mungkin telepon. Dipanggil orang tersebut datang sebagai wakil. Ini tolong belikan ini di restoran Fulaniyah. Orang ini yang menjadi wakil enggak punya urusan. Artinya dia enggak akan makan makanan dari restoran tersebut, murni hanya menolong orang yang memanggil dia, yang membutuhkan jasanya tadi. Akhirnya terjadilah transaksi yang namanya al-wakalah. Ketika si fulan memberikan wakalah kepada orang tersebut, maka ini artinya dia telah menyerahkan urusannya, dia percayakan urusannya, fadol, beli di restoran ini kepada orang tadi. Karena dia gak bisa terjun langsung ke restoran yang ada, enggak bisa dia pergi langsung ke restoran yang ada dan yang seterusnya, akhirnya dia memberikan al-wakalah. Ini definisi dari sisi bahasa yang nantinya kaitannya dengan sisi syariatnya. Ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah, ia benar-benar hamba tersebut menyerahkan urusannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dia serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia terima, karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastilahan, dan dari sisi istilah, i'timadul qalbi 'ala Allah. Ketika hati seorang hamba itu benar-benar bergantung, i'timad, benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jalbin naf'i wa daf'id dar. Karena dia meyakini Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat untuknya, dan hanya Allah lah Subhanahu wa taala yang bisa mencegah kemudaratan dari dirinya. Sehingga dia serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tawakkulu la yunafi al-asbab al-mashru'ah. Dan yang namanya tawakal ini tidak akan menafikan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal yattafiqu ma'aha, bahkan tawakal dengan al-asbab ini berjalan lurus. Ketika seorang telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus diselingi, harus diiringi dengan yang namanya al-asbab. Sebab-sebab, kalau bahasa kita, usaha, upaya. Jangan hanya sekedar bertawakal tanpa adanya sebab, tanpa adanya usaha, tanpa adanya upaya. Ini satu hal yang keliru. Wa qad thabata sihhatul akhdhi bil asbab ma'at tawakkul. Bahkan dalam syariat telah diajarkan kepada kita bahwa ketika seorang bertawakal harus disertai dengan mengambil sebab, harus disertai dengan usaha yang dia miliki. Wa min dzalikum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara contohnya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa sayyidul mutawakkilin, dan beliau alaihi salatu wasallam adalah sayyidnya mutawakkilin, seorang yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yattakhidzul asbab ma'a tawakkulihi 'ala Allah, adalah beliau alaihi salatu wasallam mengambil sebab-sebab, mengerjakan usaha demi usaha, upaya demi upaya, seraya diiringi dengan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar bertawakal tanpa ada usaha, tidak, diiringi dengan usaha oleh beliau alaihi salatu wasallam. Wa min fi'lihi alaihi salatu wasallam al asbab, disampaikan contohnya oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Di antara perbuatan beliau alaihi salatu wasallam yang menunjukkan beliau mengambil sebab, yang menunjukkan beliau mengambil sebuah usaha, upaya setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu idza arada ghazwata warra bi ghairiha, adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan mengerjakan ghazwah, akan melakukan sebuah peperangan, warra bi ghairiha. Warra itu maknanya adalah ikhtafa. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembunyikan, merahasiakan kapan kita akan menyerang kufar, kapan kita akan menyerang musyrikin, kapan peperangan ini dan itu terjadi, disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akhdzul asbab yang diajarkan oleh beliau. Ini salah satu upaya dan usaha yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak lantas ketika akan menyerang musyrikin, ketika akan menyerang al-kufar, digembar-gemborkan, besok muslimin akan menyerang, besok kaum muslimin akan datang ke markas dan yang seterusnya. Ya, mereka bersiap-siap dulu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau alaihi salatu wasallam menyerahkan urusannya, apakah nanti menang ataukah kalah dalam peperangan yang akan terjadi, beliau serahkan kepada Allah jalla wa ala. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan upaya. Apa salah satu upayanya? Disembunyikan, dirahasiakan kapan beliau akan menyerang musuh tersebut dari kalangan kuffar al-musyrikin. Ma'a i'dadil uddah al-kafiyati laha. Dan upaya yang kedua adalah ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersiapkan pasukan perang yang sangat-sangat cukup untuk menyerang musyrikin. Mempersiapkan pasukan perang, mempersiapkan mental para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, bukan hanya sekedar mental, fisiknya pun dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nanti contoh yang kedua akan dijelaskan bagaimana bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyiapkan alat-alat tempur, alat-alat perang kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka ini adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bertawakal, bersamaan dengan itu mengambil sebab, bersamaan dengan itu melakukan upaya dan usaha setelah tawakal tadi. Limadza yuwarri bighairiha? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam harus merahasiakan peperangan tersebut? Ghazwah, pertempuran yang akan terjadi, hadza minal asbabil masyru'ati hatta la ya'lamul maghzun minal kuffar. Ini merupakan sebab yang disyariatkan, ini merupakan usaha yang diarahkan oleh Allah Jalla wa'ala agar orang-orang yang akan diserang, al-kuffar, al-musyrikin yang akan diserang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan beliau alaihi salatu wasallam, mereka tidak bersiap-siap. Sebab yang disabdakan oleh Nabi SAW yang namanya al-harb ataukah al-ghazwah itu adalah khid'ah. Khid'ah itu artinya tipuan. Dan ini unsur tipuan yang memang disyariatkan, apalagi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad fisabilillah. Karena kalau sampai orang-orang musyrikin dan kufar mengetahui kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang, kapan pasukan musyrikin kapan pasukan muslimin akan datang, maka di pertengahan jalan pun mungkin sudah akan diganggu. Tapi diambil sebab oleh Nabi SAW, disembunyikan segala macam rencana tersebut agar mereka tidak bersiap dan langsung diluluh lantakkan oleh Nabi SAW dan pasukan beliau. Ini contoh yang pertama, ketika Nabi SAW merahasiakan peperangan yang akan beliau kerjakan. Contoh yang kedua, walamma kana yaumul fath'i, ketika Nabi SAW berada di kota Mekah Al-Mukarramah akan melakukan Fathu Mekah, membuka kota Mekah, menyelamatkan kota Mekah dari sekian banyak berhala, sekian banyak patung yang disembah oleh musyrikin, bahkan dari Quraisy. Disembah oleh musyrikin, disembah oleh Abu Lahab, disembah oleh Abu Jahal. Ini keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Qurasyi. Mereka adalah dari bangsa Quraisy. Mayoritasnya musyrikin, musyrikin Quraisy. Yang berada di nasab-nasab Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau terusir dari kota kelahirannya, dari kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meneteskan air mata ketika beliau harus berhijrah ke Habasyah, ketika beliau harus berhijrah ke kota Al-Madinah, padahal kampung halamannya beliau Mekah Al-Mukarramah. Tapi terusir, itulah dakwah salafiyah yang dibahasakan oleh Ustadzuna Al-Ustaz Abdurrahman Lombok hafizahullah wa ra'ah Abu Usama. Kerikil-kerikil yang harus diterjang, kerikil-kerikil yang harus dilewati dalam perjalanan dakwah seseorang, mau tidak mau. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam begitu cintanya kepada kota Mekah, tapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau terusir dari kota Mekah, tempat beliau sendiri, kampung halaman beliau sendiri, kota kelahiran beliau sendiri alaihi salatu wassalam. Maka beliau berazam, memiliki niat, suatu saat aku akan bisa kembali ke kota Mekah dengan memurnikan tauhid, dengan menghancurkan seluruh berhala yang berada di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah. Upaya demi upaya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kota Mekah bisa murni dari asyirik, bisa murni dari al-musyrikin. Dilakukan usaha oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa lama? 1 bulan, 2 bulan. Enggak cukup. 1 tahun, 2 tahun. Enggak cukup. 8 tahun. Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Al-Madinah menuju kota Mekah untuk membersihkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah, 360 patung yang disembah, yang dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah Jalla wa Ala, dibersihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 8 tahun beliau berhijrah alaihi salatu wassalam. Sabar ikhwati fillah ya rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam terusir dari kota Mekah, terusir dari kota Taif. Sekian banyak kota-kota menghinakan beliau alaihi salatu wassalam, tapi beliau tidak memiliki satu putus asa. Keputusasaan, aduh sudah enggak ada harapan nampaknya kota Mekah. Sekian ratus patung sudah berada di sana. Enggak ada harapan penduduk kota Taif, semuanya membenci aku. Tidak ada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan hal-hal yang demikian yang menunjukkan keputusasaan, al-ya's, al-qunut min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah Jalla wa ala. Tidak, beliau berusaha terus. Walaupun memang yang namanya usaha enggak bisa kita lihat 1 tahun, 2 tahun. Mungkin upaya-upaya, usaha-usaha yang kita lakukan bukan kita yang nanti menikmatinya. Tapi hasil tersebut bisa dinikmati oleh anak-anak keturunan kita setelah kita wafat. setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin upaya yang kita lakukan baru terasa buah manisnya. Makanya jangan sampai kita putus asa dari sebuah upaya, putus asa dari sebuah usaha. Selama itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun usaha beliau untuk mengembalikan kota Mekah menjadi negara tauhid, menjadi biladut tauhid, bersih dari kesyirikan-kesyirikan, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan kota Mekah dan membersihkan kota tersebut dari bentuk-bentuk najis kesyirikan, wal iyad billah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi ada upaya juga, ada juga usaha yang dilakukan oleh beliau. Apa? Walamma kana yaumul fathhi, ketika yaumul fathhi, dan apalagi yaumul fathhi ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peperangan ini berada di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, 8 tahun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siang hari yang mungkin orang-orang di zaman sekarang memanfaatkannya untuk beristirahat, tapi Nabi kita alaihi salatu wassalam berperang, berjihad fi sabilillah alaihi salatu wassalam. Luar biasa usaha dan upaya yang dimiliki wassalam. Jahaza, beliau mempersiapkan, asyaratu alafi bikamili uddatihim wa atadihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan 10.000 pasukan lengkap dengan alat-alat tempurnya. Mental-mental para sahabat sudah dikuatkan, fisik-fisik para sahabat sudah disiapkan, alat-alat peperangan yang ada di sisi mereka sudah dipersiapkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini asbab. Nabi alaihi salatu wasallam bertawakal, nanti Fathu Mekah atau tidak terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, apakah berhala-berhala tersebut bisa dihancurkan semuanya atau tidak bisa diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tawakal. Akan tetapi usaha tetap dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, mempersiapkan segala macam apa yang harus dipersiapkan ketika akan menyerang musyrikin al-kuffar. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'zilu mimma afa Allahu alaihi nafaqata ahlihi as-sanata was-sanatain. Bahkan lebih dari itu, usaha dan sebab yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bertawakal kepada Allah Jalla wa ala, khususnya pada tahun ke-8 Hijriah, adalah ketika beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersiapkan nafkah ahlihi, mempersiapkan bekal yang beliau tinggalkan untuk ahli beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk 9 istri Nabi alaihi salatu wassalam, ummahatul mukminin, yang berada di kota Al-Madinah. Ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nafkah-nafkah untuk mereka. Untuk berapa lama? 1 hari, 2 hari. Bisa perjalanan saja sudah 3 bulan. Dari Madinah menuju Mekah perjalanan 3 bulan dahulu hanya menaiki, menunggangi seekor unta. 114 kilometer. Itu baru sampai ke kota Yanbu, harus sampai ke kota Mekah Al-Mukarramah dari Al-Madinah, itu membutuhkan 440 kilometer. Antum bayangkan, naik mobil atau bis itu paling cepat sampai 4 jam. Bayangkan unta yang jalannya seperti yang kita ketahui bersama, 3 bulan perjalanan menuju Fathu Mekah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau enggak yakin bisa kembali ke Madinah ataukah tidak. Ummahatul mu'minin, anak-anak beliau, putra-putri beliau yang berjumlah 7 orang, enggak tahu apakah bisa bertemu dengan ayahandanya. Apakah ummahatul mu'minin bisa bertemu dengan suami mereka alaihi salatu wassalam? Ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekal untuk mereka 1 tahun sampai 2 tahun. Sudah dipersiapkan. Kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali ke rumah ummahatul mu'minin, bekal 1 tahun 2 tahun sudah ada di hadapan mereka. Tawakal yang diiringi upaya dan usaha oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala al-ibada bis-sa'yi bi talabil kasbi fi ayatin katsirah min kitabih. bahkan yang berkaitan dengan mata pencaharian, bekal-bekal yang ada pada kehidupan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya secara khusus agar seorang hamba mencari rezeki-rezekinya, mencari kebutuhan-kebutuhannya dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya minha adalah wa huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah membentangkan muka bumi untuk kalian, maka famshu, maka berjalanlah, carilah rezeki, carilah karunia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ketika seorang dituntut untuk bertawakal ditambah dengan usaha, dia harus bergerak, dia harus mengambil asbab, mengerjakan sebab demi sebab. Jangan hanya dia menyandarkan urusannya hanya kepada Allah tanpa melakukan apapun. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau seandainya kalian semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal. Artinya di sana ada orang-orang yang bertawakal tapi tidak dengan tawakal yang benar. Sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ada isyarat latifah yang disebutkan oleh para masyayikhuna bahwa di sana ada model-model hamba Allah Jalla wa Ala yang bertakwa tapi setengah-setengah. Yang bertakwa tapi separuh. Yang bertakwa tapi tidak secara kafah. Padahal dia diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Tapi ada hamba-hamba Allah yang setengah-setengah ketakwaannya, terkadang bermaksiat, terkadang bid'ah, terkadang syirik, terkadang hasad, terkadang ghibah, terkadang namimah, wawa dan seterusnya dari amalan-amalan paleh wal iyadz billah. Dan itu hakikat manusia. Maka jangan dianggap seorang yang bermaksiat berarti tidak bisa sampai kepada derajat takwa yang haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, bisa. Karena ada jalan keluar. Ketika dia bermaksiat, dia kembali beristighfar. Dia bermaksiat, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus di dalam kemaksiatannya. Tidak terus di dalam kekufurannya, tidak terus di dalam kebid'ahannya, kesyirikannya dan yang seterusnya. Dari amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah Jalla wa Ala. Begitu pula tawakal yang ada di hadapan kita. Kalau seandainya kita bertawakal kepada Allah, tawakkulihi, dengan ketawakalan yang benar-benar tawakal, bukan tawakal yang separuh-separuh, bukan tawakal yang setengah-setengah tadi. La razaqakum kama yarzuqut thoir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia, akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezekinya kepada at-thoir, seekor burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan, yang mana seekor burung tersebut keluar dari sangkarnya, keluar dari sarangnya dalam keadaan khimason, kelaparan. Enggak tahu harus kemana. Tapi dia berusaha, dia bergerak, dia melakukan asbab, dia keluar dari sangkarnya. Itu sebuah sebab. Itu sebuah upaya yang dia miliki. Akhirnya dia pergi ke kanan, ke kiri, entah kemana tanpa arah tujuan. Wataruhu bitanan. Sore harinya kembali ke sangkarnya tersebut dalam keadaan bitanan, milian, kenyang sudah. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala asal mau mengambil sebab, asal mau berusaha. Wal ma'rufu 'indal uqala'i, kata beliau, anna tuyur la tamkuth fi awkariha aw a'syashiha. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut tidak akan tinggal diam di sangkar-sangkar mereka. Awkar itu jamak dari wakar, asyas itu jamak dari asyash, artinya sangkar burung. Bal takhruju minha fis sabahi ja'i'ah tadribu yaminan wa shimalan tuftishu an qutiha. Seekor burung tidak akan berdiam diri di dalam sangkarnya, bahkan dia akan keluar dari sangkar-sangkar tersebut di pagi hari dalam keadaan ja'i'atan, dalam keadaan lapar. Tadribu yaminan wa syimalan, dia akan pergi ke arah kanan, ke arah kiri, terbang ke arah kanan, ke arah kiri, enggak tentu. Tufattishu an qutiha, dia berusaha untuk mencari, mengais rezekinya. Wa ta'ud wa qad mala'at hawasilaha, ternyata dia sore hari keluar. Ternyata setelah dia sore hari kembali ke sangkarnya, maka lambungnya sudah terisi penuh. Fahadha hathun minhu sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini terdapat al-hath, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'yi fi talabi rizqi, agar kita benar-benar berusaha untuk mencari rezeki. Jangan hanya berharap, jangan hanya bertawakal tanpa ada unsur at-talab, tanpa ada unsur berusaha. Li'annahu daraba mathalan fit tayr, karena Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mempermisalkan kita manusia dengan at-tayr, burung-burung yang Allah ciptakan. Waqad arafna halataha qabla qalid, dan kita telah mengetahui bagaimana keadaan burung tersebut, makhluk Allah jalla wa ala, dari apa yang kita jelaskan tadi. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, seekor burung saja dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang jauh lebih mulia dari seekor burung harusnya juga ada usaha yang jauh lebih maksimal dari upaya dan usaha yang dilakukan oleh seekor burung. Kalau seekor burung tidak dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus keluar dari sangkarnya, tidak tahu kemana, dia terbang ke kanan, dia terbang ke kiri. Seorang manusia yang memiliki akal, seorang manusia yang memiliki kemuliaan lebih jauh dari seekor burung, harusnya memiliki usaha yang maksimal. Setelah usaha tersebut dia kerjakan, maka yang tersisa adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala poin atau pembahasan yang berkaitan dengan tawakal kepada Allah jalla wa ala ini masih banyak sekali faedah yang bisa kita gali dari apa yang beliau tuliskan, dari syarah apa yang ditulis dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Akan kita bahas bi'idznillahi ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillahi ta'ala, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.